keluarga. Ayah bunda kan selalu menjaga kami anaknya. Ayah bunda pun bahagia punya kalian semua. Anak-anak yang saling mencinta sekarang dan untuk selamanya. Susah senang kita bersama-sama, hari mendung ataupun hari cerah. Happy family, we are happy family. Setiap hari selalu gembira hati. Bermain tertawa, ha ha ha, hi hi hi. We are happy family. Hidupku dari penuh, jangan Nai soliu jeb kosong, na jikyo juseo. Guru mandan di nan hai soy soyo.